ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan dari kitab Sahih Bukhari dan kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 dari kitab Mawaqit Shalah. Dan di bab yang ke-10 Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan materi yang hampir sama dengan bab sebelumnya, bab al-ibrad habil dhuhr fi shiddatil har, hanya saja di bab yang ke-10 tambah taqidan fi safar, tatkala safar, menunjukkan bahwasanya al-ibrad bi dhuhr itu berlaku baik dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan safar. Dan hadis yang beliau sebutkan di bab yang ke-10 sama dengan hadis yang kedua yang disebutkan di bab sebelumnya, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, di bab yang ke-10 min tariq Adam ibn Abiyas, dan di bab sebelumnya dari tariq Gundar Muhammad bin Ja'far. Kita ambil bab yang ke-11, bab waktu dhuhri inda zawal, bab waktu salat dhuhr adalah tatkala tergelincirnya matahari. Dan yang dimaksud di sini adalah awal salat dhuhr, jadi ibtida waktu dhuhr inda zawal, mulainya waktu salat zuhur adalah tatkala tergelincir matahari. Adapun akhirnya adalah tatkala dilusyai mithlo, tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Dan dia berkata waqala Jabir kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajirah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat itu salat zuhur di waktu hajirah. Di waktu teriknya matahari setelah tergelincir. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal waktu zuhur. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya salat yang paling afdal itu adalah salat yang dilakukan di awal waktu, kecuali salat Isya, ditambah lagi salat zuhur fi syiddatil har, tatkala cuacanya sangat panas sekali. Nabi mengatakan abridu bis salat, tunggu sampai cuacanya dingin. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Perhatikan, tidak ngobrol. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Abdurrahman al-Imam al-Bukhari masmu. Siapa nama Imam Bukhari? Abdurrahman belum jawab. Dulkifli. Dulkifli belum juga. Ishaq. Santa Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. Semuanya perhatikan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu'l-Yaman. Abu'l-Yaman Fauzan. Masmuh. Fauzan belum jawab. Abdurrahman Asad al-Hakam Ibn Nafi' قال أخبرنا شعيب شعيب إحسان شعيب ابن من شعيب ابن أبي حمزة ما اسمه أبي حمزة دينار أحسن عن الزهري الزهري عمرو سيبا نمانيا بلوم بلوم نمبل برتي سليمان المهران العمش Yang jawab Hudzaifah. Siapa namanya? Muhammad ibn Muslim. Qala akhbarana Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat asy-syams wa shalla adh-dhuhr. Fa qama al-minbar fa dzakara as-sa'ah. Fa dzakara anna fiha umuran 'idhama. Tsumma qala من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سألوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an beliau berkata pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tatkala tergelincir matahari fa shalat dhuhr kemudian beliau salat dhuhr dan ini syahidnya kharaja hina zaghat asy-syams fa shalat dhuhr Nabi keluar dari rumah beliau di waktu tergelincirnya matahari di awal dhuhr kemudian beliau salat menunjukkan bahwasanya awal qasab adalah hina zaghat asy-syams. Kemudian setelah selesai sholat beliau berdiri di atas mimbar dan beliau menyebutkan dalam khutbahnya as-sa'ah tentang hari kiamat. Fadzakara anna fiha umuran 'idhama dan beliau sebutkan bahwasanya hari kiamat terdapat padanya perkara-perkara yang sangat besar. Perkara-perkara yang sangat menakutkan manusia. Dari mulai dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di mahsyar, didekatkan matahari di atas kepala mereka hanya berjarak satu mil, kemudian dikumpulkan dalam keadaan uratan hufatan ghurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan, kemudian juga tentang tatal suhuf, dibagikan catatan-catatan amalan manusia. Kemudian mereka ditimbang di mizanul amal, kemudian sirat dan jannah dan nar yang merupakan perkara-perkara yang pasti dilalui manusia. Perkara yang sangat besar. Termaqal, kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, beliau berkata, Man ahabba an yas'al an syaifal yas'al. Barang siapa ingin bertanya tentang sesuatu maka bertanyalah. Fala tas'aluni an syai' illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadha. Dan tidak ada yang bertanya kepadaku tentang sesuatu pun melainkan aku akan beritahukan jawabannya selama aku berada di tempatku ini. Maka kebanyakan para sahabat menangis. Menangis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dahsyatnya hari kiamat, dari umurun idham, perkara-perkara yang besar yang terjadi pada hari kiamat. Mereka menangis. Dan ini pun menunjukkan bagaimana keimanan mereka yang sangat besar dan bagaimana halusnya hati mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mau'idhah. Kemudian Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, wa atsan yaqul saluni, dan Nabi terus mengulang-ulang, saluni, bertanyalah, bertanyalah. Barang siapa yang ingin bertanya kepadaku, bertanyalah. Tidaklah seorang bertanya kepada aku tentang sesuatu melainkan aku akan jawab pertanyaannya selama aku di tempatku ini. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu taala an. Dan telah kita lihat bahwasanya beliau bertanya tentang masalah ini karena masalah ini sangat mengganjal di hati beliau. Beliau sering lipat olok tentang masalah bapaknya, sehingga beliau sampai berani bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Beliau berkata, ya Rasulullah, man abi, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Yang orang-orang sering memperolok tentang hal tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, abuka Hudzaifah, bapamu adalah Hudzaifah. Itu bapamu benar-benar Hudzaifah, kamu Abdullah bin Hudzaifah, tidak seperti yang diperolokkan oleh sebagian manusia. Kemudian Nabi saya pun mengatakan, saluni, bertanyalah, dan bertanyalah. Kemudian Umar radhiyallahu ketika mengatakan tersebut, beliau langsung berlutut dan berkata, radhiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Wa Rasulullah, kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, dan kami telah ridha Islam sebagai agama kami, dan kami telah ridha Muhammad sebagai nabi kami. Kemudian baru ketika Umar mengatakan seperti itu, Nabi SAW diam, tidak mengatakan bertanyalah, bertanyalah, saluni, saluni. Kemudian Nabi berkata, uriyadat alayya jannah wan nar anifa. Kata Nabi, diperlihatkan baru saja kepadaku surga dan neraka. Fi urbi hadzal hayt, di depan tembok ini. Nabi melihatnya seakan di depan tembok Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam arakal khair wasyarr, aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti yang aku lihat pada hari ini. Kebaikan surga yang tidak pernah mungkin ada bandingannya, dan keburukan neraka yang tidak mungkin ada bandingannya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sekali syahidnya, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina zaghat asy-syams fa shalla adh-dhuhr. Awal waktu dhuhur adalah tatkala tergelincirnya matahari. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan alam min alamin nubuwah, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kenabian beliau. Beliau berkata kepada para sahabatnya, man ahabba yas'al an syai'in falyas'al. Beliau katakan, saluni, bertanyalah kepadaku. Fala tas'aluni an syai' illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadha. Tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu mengatakan jawab. Itu jawaban yang benar sesuai dengan kenyataan selama aku berada di tempatku ini. Dan Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi dikatakan sebabnya. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan tambahan kisah Abdullah bin Hudzaifah setelah bertanya dengan pertanyaan tersebut dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bapak Abdullah bin Hudzaifah ketika pulang beliau dimarahi oleh ibunya. Beliau berkata kepada Abu Hudzaifah, aku tidak pernah melihat anak yang lebih durhaka darimu. Bagaimana kalau aku dahulu melakukan seperti yang dilakukan sebagian wanita-wanita jahiliyah, itu dari perbuatan zina. Niscaya kamu telah mempermalukan ibumu di hadapan manusia. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu taala beliau berkata atau menjawab perkataan ibunya, laulahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abdil Aswad lalahiqtu. Kalau Nabi SAW menisbahkanku kepada budak yang berkulit hitam, niscaya aku akan menisbahkan diriku kepadanya. Mananya Abu Hudzaifah benar-benar ingin tahu tentang ayahnya yang sering diperolokkan. Dan beliau tidak sama sekali memiliki tujuan untuk mempermalukan ibunya. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang banyak kita beruswah kepadanya. Itu berkaitan dengan keimanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan dengan kebenaran apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada sahabat radhiyallahu taala anhum ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ahwalus sa'ah, tentang bagaimana perkara yang dahsyat dan besar dan menakutkan yang akan terjadi pada hari kiamat, para sahabat radhiyallahu anhum menangis, dan tidak menangis melainkan dikarenakan keimanan yang sangat kuat, sehingga mereka benar-benar yakin dengan apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menangis melainkan dikarenakan hatinya yang sangat lembut sehingga tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini berbeda dengan keadaan kita. Kita terkadang baca Al-Quran, duduk dalam waktu yang lama, tapi sepertinya tidak ada asal sama sekali dari apa yang kita baca. Hati kita tidak tersentuh dengan apa yang kita baca. Sebagaimana kita baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhabarkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, akan tetapi seperti kita tidak tersentuh sekali dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak yang terjadi mereka dikarenakan qaswatul qalb, kerasnya hati kita, dikarenakan dosanya atau dosa yang banyak yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan hadis, tidak tersentuh dengan al-mu'idatul hasanah. Ini diantara tanda qaswatul qalb. Wa nas'alu ta'ala al-afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dan melindungi kita dari qaswatul qalb, kerasnya hati. Dan juga di hadis ini disebut oleh para ulama bahwa faedahnya celaan bagi orang-orang yang banyak bertanya dalam perkara yang tidak berfaedah untuknya. Dan ini semena dengan ayat Al-Qur'an Karim, bahkan disebutkan sebab nuzul ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzal Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara, in tubda lakum tasu'ukum, jika dijelaskan kepada kalian akan memberatkan kalian. Karena sebagian kejadian Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang dan bertanya dengan pertanyaan aina abi, di mana ayahku? Maka Nabi mengatakan finnar, ayahmu di neraka. Ini hal yang mengejutkan. Seandainya tidak bertanya, tidak akan terjadi hal tersebut pada dirinya. Maka la tas'alun asya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alun anha hina yunazzal Qur'an tubda lakum. Adapun kalau kamu bertanya pada saat akan turun, maka akan dijelaskan kepada kalian perkara tersebut. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Banyak bertanya itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita lihat hadisnya di beberapa pertemuan yang lalu. Kadhi halakum qila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atul mal. Allah membenci dari kalian qila wa qal, katanya dan katanya, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dan juga kathratu su'al, banyak bertanya atau banyak meminta, dan ida'atul mal, dan yang ketiga menyia-nyiakan harta. Dan istri pun menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau paham dengan apa yang hendaknya ia lakukan tatkala Nabi SAW terlihat marah dan mengatakan saluni, saluni. Umar langsung berlutut dan mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya. Ini menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala dan menunjukkan keilmuan beliau. Dan ketika Umar mengatakan itu, Nabi baru diam dari perkataan beliau saluni, saluni. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.